Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang kepada teman-teman. Alhamdulillah kita diberi kesempatan sama Allah untuk saling belajar. Sebenarnya saya tadi mumpung lagi ngetren situasinya, saya pengen bahas makna kata Israel plus sejarahnya. Tapi kira-kira karena ini hal sensitif, apa diganti dengan, makanya saya tadi sempat berpikir untuk ganti dengan tema Bismillah atau Alhamdulillah. Ini saya lempar ke vlog, akhirnya saya terbuka aja. Karena situasinya kan lagi ngetren ini, Gaza atau apa. Saya ingin membahas itu, tapi karena ini pengetahuan harusnya bisa diterima, tapi tetap aja ada hal-hal sensitif yang mungkin kurang serak atau apa, karena kita membahas hal yang... Tapi terutama di Al-Quran sendiri banyak disebut Bani Israel, sehingga itu pun harus dibuat pelajaran atau... Kita membahas Al-Fatihah. Jadi itu dulu risau ke Mak Nina. Kalau kita mau membahas Bani Israel, berarti kita harus membahas Nabi Yakub alaihissalam. Karena Israel sendiri adalah sebenarnya nama pribadi dari Nabi Yakub alaihissalam. Makanya karena Nabi Yakub menurunkan anak-anaknya Nabi Yakub disebut sebagai Bani Israel. Bani di sini berarti anak. Bak nun, bak berarti ke dalam, ke belakang, nun dan tak informasi. Di situ ada huruf ya, berarti kehidupan. Jadi yang namanya Bani adalah data informasi ke belakang mengenai kehidupan seseorang. Jadi yang kita bahas berarti Bani Israel. Di sini ada nama Yakub. Ya, Ain, Khos, Wawu, Ba. Nabi Yakub berarti putra dari Nabi Ishak. Belum tadi kan. Nah, Yakub berasal dari kata Akobah. Ain yang bermakna tinggi, mulia, sulit, tapi juga sering dianggap sesuatu yang sepele. Kof adalah makna dari kata reflection. Reflection berarti bisa juga berpikir, merenung, bercermin. Bercermin bisa diperluas lagi, yaitu introspeksi. Kita bisa memakai kata muhasabah atau tadabbur. Jadi dari kata kof, reflection, berpikir, merenung, yakinan, muhasabah tersebut, berarti kita sebenarnya sudah tahu makna kata Al-Quran yang dimulai dengan huruf Khaf. Jadi sebenarnya makna Al-Quran adalah Khaf, berpikir, merenung. Jadi semua pikiran, semua perenungan, semua pelaksanaan perintah, semua untuk bercermin atas berbagai hal, Ain atau Hamzah, yang penting-penting ketentuan itu, itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah sebuah cermin, sebuah pemikiran, sebuah perenungan yang tinggi-tinggi. Jadi yang penting-penting atas segala sesuatu ketentuan. Itu kalau kita mau membahas makhluk. Tapi di sini ya sama makhluk. Bah adalah dalam, mendalam, tersembunyi, tidak kelihatan. Bisa di cross-check dengan di buku nantinya untuk makna lebih dalamnya lagi. Ini sambil ayat yang ada di Quran mengenai yang ada berhubungan dengan Nabi Yakub. Bisa di dimana pemikiran beli pemikiran Nabi Yakub alaihissalam ini memang benar-benar sangat mendalam, apa-apa yang dipesankan ke anaknya, bagaimana dia pemikirannya, bagaimana pada waktu dia kedatangan maut, apa yang harus diingat, sama sekali tidak emosional. Jadi kalau kita tadi ada sudah mengartikan kata akobah, jadi Nabi Yakub adalah pemikirannya, dia pemikiran yang tinggi-tinggi dan sangat mendalam. Jadi orang di atas rata-rata. Dan dia tidak takut menempuh hal yang sulit ya. Kalau itu sudah memang merupakan pola pikirnya dia. Jadi bagaimana Allah memberikan nama kepada nabi-nabi? Nanti yang paling menyenangkan memang kita membahas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kenapa Rasulullah dikasih nama Muhammad yang berarti dari kata hak minta itu berhubungan dengan juga kata alhamdulillah. Ya segala sesuatu, ya pergerakan, ya kehidupan, ya bisa juga karena segala sesuatu dianggap sesuatu yang mudah. Oh, mengono tok. Makanya kata Al-Hayyu hidup. Karena kita selalu berhubungan dengan ya hidup, maka kita mengandalkan masalah ya hidupan sendiri. Hidup cuma seperti ini. Padahal kehidupan itu sendiri tidak ada yang bisa sanggup menciptakan kecuali Allah. Tapi kita menganggap mudah kehidupan. Kita menganggap mudah hidup itu sendiri. Nyamuk bisa hidup. Lalat bisa hidup. Dan Al-Quran pun menantang. Nyamuk, lalat yang kita anggap remeh, kita disuruh buat. Dia bisa hidup, dia bisa berkembang biak. Inilah ya. Sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat sulit, tapi kita anggap mudah. Padahal titiknya dua di bawah, berarti dia ngalahkan bak. Tingkat kesulitannya. Jadi, ya segala sesuatu, pergerakan, kehidupan, akoba. Sesuatu yang tinggi, sesuatu yang pemikirannya mendalam. Jadi di sini Nabi Yakub, apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia perbuat, benar-benar sampai ke dalam. Sehingga, kalau nggak salah, kehilangan putra siapa? Yusuf ya. Dia bisa sampai ya, memutih ya. Matanya, tapi pikirannya juga mendalam. Dia tahu ini bukan, tapi begitu dibawakan bajunya Yusuf alaihissalam, dia bisa langsung sembuh lagi. Ini membuktikan bahwa saking mendalamnya pikirannya dia sehingga sampai mengalahkan tubuhnya. Sebenarnya ya kita ambil contoh kehidupan sekarang, kalau orang pikirannya terlalu dalam pun, kita tahu efek yang terdapat dalam tubuh kalau dia tidak bisa mengendalikan akhlaknya ya. Orang stroke pun itu juga gara-gara khauf, gara-gara pemikiran, tapi karena nggak bisa mengendalikan dunia ini atau apa kontrol ataupun juga mungkin dari makanan, dari apa, sehingga timbul sesuatu yang tidak diinginkan. Ini satu waktu lihatnya sebenarnya Nabi Yakub. Dan ini juga ada surat yang berasal dari Al-Quran juga. Bagaimana ceritanya Nabi Yakub? Karena yang dari Al-Quran silakan diperdalam sendiri. Yang mau kita lihat baca ini waktu Nabi Yusuf dari negeri Mesir. Jadi ini sekilas dari Nabi Yakub. Dan kita minta sahabat Israel sendiri. Jadi Israel adalah nama lain dari bahasa Nabi Yakub. Kata Israel sendiri bermakna kebiasaan kita hilangkan dulu sebenarnya huruf ilahnya. Jadi kita ambil huruf pokoknya. Di sini ada huruf Sin, Ro, dan Lam. Kalau diputar pun dia membentuk juga kata Ro, Sin, atau Lam. Di mana kata Sin membentuk kata Rasul. Karena kita bermain-bermain huruf di sini, maka ada sebuah konsistensi juga di mana makna kata sesuatu, huruf sesuatu pasti juga mempengaruhi dari nama yang disusun oleh huruf tersebut. Jadi Sin adalah implementasi sebuah aplikasi, sebuah pelaksanaan, kok berbagai hal juga bisa kata menghimpun. Hamzah sama dengan Ain yang menempel di sebuah huruf dan menunjukkan tingkat kevitalan dari huruf tersebut. Ya, segala sesuatu, kehidupan pergerakan, Lam, sesuatu yang bernilai. Semua sesuatu yang punya tujuan. Nah, kalau kita sendiri paham makna Sin atau Lam, agama kita pun Islam. Terdiri dari huruf Sin, Lam, dan Min. Lam sendiri bermakna sesuatu yang bernilai. Makanya mal, harta, mim sesuatu, lam mempunyai nilai. Sesuatu yang bernilai adalah mal. Jadi kalau kita balikkan ke nama agama kita Islam, karena hadis tadarus lam, dan sin juga implementasi, berarti sebagai orang Islam, apapun yang kita lakukan adalah sesuatu yang bernilai. Bukan sesuatu yang asal-asalan. Jadi dari nama ini akhirnya karena Allah itu Maha memenuhi janji, kalau manusia menamakan sesuatu itu berupa harapan, tapi kalau Allah sudah menamakan sesuatu itu adalah sunnatullah, sebuah keharusan. Jadi apa yang diberi nama oleh Allah A, dia harus benar-benar A. Kalau dia diberi nama B, dia harus benar-benar B. Makanya kata ana bermakna aku. Anti bermakna kamu. Ana awal, alif awal, nun ketentuan. Misalkan saya bilang ana hajar, saya batu. Berarti awal ketentuan saya adalah batu. Maka secara sunatullah saya akan menjadi batu. Awal ketentuan sesuatu. Jadi kalau kita dinamakan Allah insan, anak al-insan. Jadi saya adalah insan. Nah, kita harus benar-benar bertindak sebagai insan. Cuma karena insan di sini ada dua nun, yang bermakna al-insan berarti sin implementasi, nun ketentuan. Namanya al-insan adalah sebuah makhluk yang punya dua ketentuan. Ketentuan satu sebagai makhluk biasa, hewani mungkin sama dengan lain. Ketentuan satunya sebagai khalifah. Itulah yang disebut anas. Jadi sekarang kita tahu bedanya al-insan dengan anas. Yang dipanggil Allah di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas. Bukan ya al-insan. Karena perintah apa yang harus dilakukan, ketentuan keduanya ini yang penting, yaitu nasnya. Nun data informasi, sin implementasi. Nunnya sudah satu, tapi kalau ini kan dua. Sebenarnya tugas utama kita sebagai nas ini sendiri. Data informasi kita diberikan kitab, sin kita harus pelaksanaan. Gak ada makhluk lain yang punya dua nama seperti manusia. Hewan ya hewan. Tumbuhan-tumbuhan. Makanya Isnaini Senin adalah ketentuan yang kedua setelah ahad. Insan isnaini dua kan? Itu dinamakan setelah ahad. Jadi kalau insan adalah makhluk yang punya ketentuan, kalau isnaini adalah ketentuan yang kedua. Ahad satu, isnaini dua. Tapi kenapa kok enggak tak? Langsung sak. Itu nanti kita masuk ke gematrial. Iya. Makanya di Al-Quran kalau kita ketik insan, isinya enggak tenangkan semua. Kalau kesah, kikir, sifat-sifat hewani semuanya disebutkan Allah. Minta menanya sendiri, gini, apa. Tapi kalau sudah ayuhanas, itu rata-rata di Quran adalah perintah. Cuma selama ini kita enggak pernah bertanya, apa beda al-insan dengan anas. Iya, padahal kita udah meyakini benar bahwa apapun yang diciptakan Allah tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Jadi kalau di Quran itu berbeda pasti punya maksud. Tapi kalau itu dianggap sama dan diyakini iya tanpa dicari alasannya, berarti sebenarnya kita telah ngomong secara nggak sadar bahwa Allah itu berbuat sesuatu yang sia-sia. Karena Al-Quran kitab yang sempurna. Jadi apapun di Quran perbedaan, ada titik, ada koma, ada gini, itu semua punya makna. Memang kalau kita balik ke tarikh Islam, loh, ini sebelum, ini kan Al-Quran itu masih merupakan huruf A. Tapi Allah udah janji, Allah yang menjaga Al-Quran sampai akhir zaman. Jadi siapapun yang berkecimpung di dalam pergerakan Al-Quran ya sampai akhir zaman, itu semua sudah atas nama Allah. Sehingga sampai pemberian harokat, karena kalau untuk secara bunyi sebelum harokat timbul pun, bunyi sudah ada, tapi untuk lebih memudahkan karena ada perbedaan pembacaan dari, dan itu pun berapa ratus tahun setelah Al-Quran dibukukan, itu pun juga atas persetujuan Allah. Karena dulu banyak konsep bagaimana untuk membentuk harokat. Tapi kenapa akhirnya yang dikeluarkan oleh Allah awet sampai saat ini adalah bentuk garis. Padahal dulu ada bentuk gini, ada bentuk kalau kita belajar sejarah itu. Tapi kenapa oleh Allah yang diawetkan sampai ke generasi kita? Fata'a, Asra'i, Dama'u. Kenapa itu yang? Itu udah merupakan apa ya? Haknya Allah untuk menjaga sehingga sampai ke akhir zaman. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, jadi yang namanya Israel adalah nomor satu paling. Alif itu paling. Sin pelaksanaan. Rok berbagai hal. Ain penting, ya segala sesuatu, lam tujuan. Jadi yang dinamakan Bani Israel adalah sebuah golongan yang dia kalau melaksanakan sesuatu pasti terbaik. Dan secara kenyataannya, karena yang menampakkan golongan itu Allah, itulah sunnatullah yang harus terjadi. Tapi kita membahas di sini, ternyata Al-Quran itu ada sejarah dan ada sains. Seperti ini. Kalau kita melihat Fir'aun, Fa merasa baik, Rok berbagai hal, Ain tinggi, Nun ketentuan. Kalau kita belajar secara sejarah, Fir'aun adalah Raja Mesir. Tapi kalau secara sains, kita ambil hikmah, Fir'aun adalah orang-orang yang merasa sombong karena ketentuannya dibuat lebih oleh Allah. Itulah Fir'aun. Pak, rasa baik. Rok berbagai hal. Ain, hamzah, tinggi. Nun, ketentuan. Jadi orang yang merasa lebih baik karena dibuat tinggi oleh Allah ketentuan. Jadi siapa-siapa yang diberi Allah kelebihan, lalu dia merasa lebih baik dari orang lainnya, sebenarnya itulah Fir'aun secara sains. Jadi bisa dipahami ya. Jadi karena Al-Quran itu kitab sepanjang zaman, dia nggak hanya mengomongkan sejarah. Jadi kenapa nama Fir'aun yang diadopsi di dalam Al-Quran? Kenapa kok bukan nama-nama raja-raja yang lain? Karena Al-Quran harus mewakili seluruh yang penting-penting di dunia ini. Nah dari situ kita juga tahu makna kafaroh, kafir. Selama ini kita juga sering salah terima. Dan kita gampang nuduh orang lain, kafir, kafir, kafir. Padahal ancamannya Rasulullah sendiri sudah sangat-sangat mengerikan. Kalau kita mudah ngomong kafir ke orang lain. Sekali kita mengkafirkan orang lain, sampai hal itu meleset, yang dijanjikan Allah adalah kafir itu pasti lari kepada yang mengucapkan. Karena Allah yang bilang, ini adalah sebuah kepastian. Dan orang yang dikafirkan oleh Allah, karena mengucapkan kata kafir tadi, pasti dia tidak terasa kalau sedang kafir. Ini yang harus hati-hati. Tapi juga enggak usah terlalu putus asa. Dosa yang enggak bisa diampuni Allah adalah syirik. Begitu kita merasa lebih baik dari orang lain, istighfar. Bukan. Kalau Fir'aun itu orang yang dibuat mewah oleh Allah. Dibuat kaya, dibuat mungkin berkuasa, wis ganteng, soge. Kalau kafir adalah kaf ditujukan kepada sifat. Pak, lebih baik kok berbagi hal. Jadi siapa yang mempunyai sifat, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Sebenarnya dia telah kafir. Memang secara ditafsirkan tertutup. Jadi orang yang kafir, orang yang tertutup. Sebenarnya kita nggak usah mencari tafsir pun, Al-Quran sudah menjelaskan. Yaitu pada saat penciptaan Adam. Iblis disuruh sujud, nggak mau. Nah, redaksional perkataan tanya-jawab antara Allah dan Iblis, kenapa kok dimuat di dalam Al-Quran? Berarti ini ada fungsi untuk pembelajaran. Kalau Allah nggak mau nyantumkan itu di Al-Quran juga nggak ada masalah. Tapi kenapa kok dicantumkan? Nah, redaksinya adalah, hai Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud? Jawaban Iblis santai. Karena aku lebih baik daripada Adam. Aku kau ciptakan dari api dan dari tanah. Jawabannya juga simpel. Minah kafirin. Berarti kamu termasuk golongan orang kafir. Sesimpel itu. Jadi siapa yang merasa lebih baik? Selesai. Nah, berarti kafir di sini tidak hanya orang di luar Islam. Kita sendiri juga bisa-bisa. Makanya kalau kita mengkafirkan orang, sebenarnya kita sendiri juga kafir. Kenapa? Kita sudah nuduh orang, berarti kita merasa lebih baik dari yang kita tuduh. Nah, karena kita merasa lebih baik, cara menghapusnya adalah istighfar. Awalan asta dengan kata gofaro. Asta adalah paling, implementasi takdiri atau elemen. Gofaro, gof luar biasa, fak baik, kok berbagai hal. Ditujukan kepada Allah. Jadi kalau kita sudah merasa lebih baik, kita langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Hanya engkau lah ya Allah yang paling baik. Luar biasa baik. Jadi kita menafikan diri kita dan itu kita tujukan ke Allah. Itu secara ucapan. Jadi kalau kita sudah merasa lebih baik, wah nek kalau aku gak sedati. Astagfirullahaladzim. Engkau lah yang terbaik ya Allah. Untuk segala Tuhan. Asta, alif, paling, sin implementasi, takdiri, kok luar biasa baik. Luar biasa, fak baik, kok berbagai hal. Jadi astagfirullah, pelaksanaan diri yang paling baik, Allah. Dengan berkata semacam itu, kita sudah menghapus apa yang ada di perasaan. Itu secara lisan. Tapi Islam mengajarkan tiga hal. Batiniah, lisan, dan perbuatan. Jadi kalau kita sudah merasa sombong, secara batin kita menyesali, secara lisan kita mengucap astagfirullah, secara perbuatan berikan yang terbaik buat Allah. Itulah tebusannya. Jadi kalau kita nyesel, kita nyebut astagfirullah, tapi habis itu kita enggak menyerahkan apa-apa yang terbaik buat Allah, sebenarnya kurang. Misalkan, saya ada contoh, Adana Didik, tadinya dia hampir putus asa, karena dia berbuat kesalahan, enggak tahu itu sengaja atau enggak, tapi yang pasti dia secara apa kasat mata, dia bersalah. Akhirnya dia hampir putus asa, saya ingatkan, kalau kamu memang salah, yaudah, istighfar aja kepada Allah. Karena Allah yang paling baik. Tapi secara kenyataannya, kamu enggak boleh putus asa, buatlah sesuatu yang terbaik, di mana kegagalan, dan itu berikan kepada Allah. Dari yang tadinya mau gagal, ternyata dia bisa kumul. Karena itu semuanya ditunjukkan kepada Allah. Dan kenapa orang di luar Islam disebut kafir? Karena apa? Karena Allah sudah punya aturan. Allah sudah punya kitab sendiri. Orang itu bikin aturan sendiri. Orang itu merasa aturannya dia lebih baik daripada aturannya Allah. Itulah kenapa orang di luar Muslim juga disebut kafir. Tapi kita lebih sering ngolokkan orang di luar Muslim daripada kita bertermin terhadap diri kita sendiri. Jadi hati-hati, hati-hati. Sebenarnya kafara itu kata lain dari ujub, sombong. Cuma di sini ditransformasi oleh Allah berubah bentuk menjadi lebih spesifik. Sehingga tahu benar-benar ditujukan ke siapa. Orang yang merasa lebih baik daripada makhluk Allah lainnya. Hati-hati. Please, hati-hati ini. Jadi, karena ini merupakan sifat naluri manusia sendiri, ya banyak-banyakan kita beristighfar. Seperti itu. Karena Allah sudah memberi jalan tebusan, jalan-jalan keluar. Enaknya di Islam itu. Tapi bagi orang yang di luar Islam, terus terang, kalau mereka memakai aturan sendiri, saya sendiri juga nggak tahu bagaimana mereka cara menebusnya ke Allah, karena mereka nggak punya solusi. Ya. Tapi kalau kita di Islam, selama itu belum dibuat permainan, dalam artian nggak sengaja bolak-balik dibuat salah, Allah memberikan solusi. Dan solusinya cukup ringan. Kita istighfar. Itu tadi untuk cross-check huruf. Jadi di sini juga ada kata lam. Jadi Bani Israel itu bukan yang istilahnya maaf saya tadi cara lam bukan yang baik karena di sini nggak ada huruf, tapi huruf lam. Jadi apapun yang dia perbuat, sesuatunya itu tinggi, penting dan punya nilai. Nah ini. Mengapa disebut Israel? Soalnya gitu ya. Kalau kita mendengar kata Israel, itu langsung tingkat kebencian itu memuncak. Jadi, gak apa-apa, saya hanya ingatkan. Janganlah kebencian kita terhadap sebuah kaum, suatu kaum, membuat kita berbuat tidak adil. Berbuat adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa ya. Jadi, dengan maksudnya kenapa saya terangkan kata-kata Israel ini, akan kita tahu proporsional dan tidak mengurangi pahala kita. Mana yang harus dibenci, mana yang harus dibuat pelajaran, dan mana yang memang harus ditiru. Kalau pelajaran itu benar. Pelajaran yang salah untuk ditinggalkan, pelajaran yang benar untuk diambil. Ini nanti sama dengan pada waktu ini kita membahas kata nun, sot, ro. Yang satu bermakna nasru, iza ja'a nasru wa yu'afat, bantuan. Yang satu bermakna nasru, nasrani. Apa hubungannya dan korelasinya? antara bantuan Allah dengan kata Nasoro. Ini kalau dicari tafsirnya, nggak bakalan ketemu. Akhirnya saya baca di Al-Misbah, oh karena kaum itu lahir di Bukit Nasoro, maka disebut mereka Nasoro. Nggak sesimpel itu. Setiap apa yang dinamakan Allah pasti nanti punya makna. Itu nanti kita bahas lain waktu. Jadi kata Israel sebenarnya mempunyai makna yang sangat mulia karena di bahasa Hebrew, bahasa Yahudi, El adalah bermakna Tuhan. Sama dengan kita Allah. Kalau memang mereka Taurat, Zabur, Injil itu dalam Tauhid, sama dengan Al-Quran, El adalah Allah. Sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang punya nilai. Di Injil, Taurat, Zabur, Allah disebut El. Ya. Jadi ini adalah sejarah pada saat Nabi Yakub alaihissalam diberi nama Israel. Jadi Nabi Yakub selalu nggak pernah diam, akhirnya dia perpergian terus setiap malam hanya untuk melaksanakan perintah Allah. Suatu ketika diuji oleh Allah melalui malaikat dan dia diajak berkelahi karena Nabi Yakub juga temperamen, orangnya keras. Nanti kita bahas nama Nabi Yakub kenapa punya sifat semacam itu. Tapi karena pemikirannya dan apa dia lakukan itu sangat mendalam, sehingga Allah sendiri juga, Allah tergantung persangkaan namanya. Dan Nabi Yakub sendiri memang Nabi. Tapi ada alasan kenapa dia juga menjadi Nabi. Karena Allah tidak pernah sia-sia dalam sebuah proses. Karena saya mendalam sangat sehingga Allah memberikan sebuah Kalau kita ngomong titel ya. Pangkat ya. Jadi setelah dia bertengkar, berkelahi dengan malaikat, akhirnya malaikat itu ngaku bahwa dia itu Allah untuk uji, sehingga Nabi Yakub akhirnya diberi nama Israel. Isra juga bermakna hamba yang dekat, El Allah. Jadi nama Israel adalah hamba yang dekat dengan Allah. Ini nama Nabi Yakub. Nah akhirnya juga dinamakan Israel karena pada waktu dia melarikan diri dari Mesir pada malam hari juga. Jadi kalau Allah sudah menamakan makhluknya A, seluruh apapun hidupnya pasti berhubungan dengan nama tersebut. Adam, ada alif di depan. Idris, alif sama Darosa. Darosa pendidikan, alif pertama. Jadi yang merancang pendidikan pertama adalah Nabi Idris. Dan yang pertama kali memberikan tanda ke Masjidil Aqsa adalah Nabi Yakub. Pertama ada dinamakan Bait Er. Yang kalau kita dengar orang-orang Nasrani, Betel. Bait rumah El Allah. Jadi sebenarnya itu rumah Allah. Iya, Betel. Nah, memang di bahasa Hebrew El. Jadi bait El. Tapi kalau di Islam Allah ya jadi baitullah, bait Allah. Jadi dengan cara seperti ini kita akhirnya tahu dan enggak usah heran. Secara sejarah kita bahas pertama, kenapa nama Israel itu kok mesti sukses? Karena memang dia sudah di sinatullah, kalau membuat sesuatu pasti yang berkelas. Nah, itu sebenarnya pelajaran buat kita. Karena Rasulullah mengajarkan apa yang dibenci dari Bani Israel adalah akhlaknya. Tapi ilmu pengetahuannya kita yang harus contoh. ilmu pengetahuan Bali saat kita serap, akhlaknya kita ikut Rasulullah jauh lebih bagus daripada mereka. Tapi karena kebencian kita berlebihan sampai segala sesuatu kita benci, dan karena benci sudah berlebihan pasti kita mata gelap sehingga tidak tahu pelajaran mana yang kita bisa ambil. Karena Al-Quran itu diciptakan Allah untuk udalinasi, untuk petunjuk. Jadi kita lengah, mana yang harus kita ambil pelajaran, mana yang enggak. Ini secara sejarah. Nah, akhirnya kita sekarang belajar secara sains. Secara sains, siapakah sebenarnya Bani Israel? Itu ada di Al-Quran, sudah saya siapkan mulai ayat 40. Mau di-tag. Karena kita ngomong masalah sensitif, jadi ini bukan perkataan saya, ini adalah Al-Quran. Al-Baqarah dimulai ayat 40 sampai 47. Monggo dicek. Jadi di sini kita ngomong apa adanya. Jadi kalau kita ngomong ahli kitab, siapapun yang belajar kitabnya Allah itulah ahli kitab. Jelek baik tetap semuanya ahli kitab. Jadi jangan sampai kalau di Quran ngomong ahli kitab jelek, dinisbahkan ke orang luar. Kalau sesuatu yang baik, dinisbahkan ke diri kita sendiri. Enggak. Ini harus dipahami dari Al-Quran. Jadi semuanya harus proporsional. Tidak boleh ada yang disembunyikan, tidak boleh ada yang di... Semuanya harus proporsional. Jadi... Kafaru. Iya. Siapa ahli kitab yang merasa dia lebih baik? Kita nggak bisa mengatakan. Kan, mungkin mereka yang tadi itu ahli kitab yang mereka mengatakan di kualitasnya jelek. Iya. Mungkin ayat ini. Iya. Karena nggak kan belum mengerti maknanya. Itu surat yang saya paling ngeri. Surat Bayina. Karena di situ barang siapa yang paham mengenai Al-Quran, kitab-kitab Allah, apapun itu Injil, Zabur, Taurat, Quran, itu adalah reward and punishment-nya ya. Di situ ada dia yang diberikan Allah, di situ juga ada hukuman yang diancamkan kepada ahli kitab. Kalau kita benar dapat lebih, tapi begitu meleset juga dapat lebih. Karena juga kita sering dibawa oleh terjemah di Al-Quran bahwa ahli kitab itu selalu diartikan adalah orang-orang Nasoro. Ya, atau Yahudi. Tapi Al-Quran sendiri dari buat dalikal kita bula. Nah, makanya apa? Tidak ada orang yang mengatakan orang yang ahli Quran itu namanya Alkitab, ahli kitab. Tidak ada. Mufasir ayo. Ada nggak orang yang mengatakan mufasir itu ahli kitab? Enggak ono. Karena takut konotasinya negatif. Lanjut, oke. Jadi yang kita sebenarnya Al-Quran mulai ayat 40 sampai ayat 50 lebih itu semuanya ngomong mengenai Bani Israel. Tapi yang aneh sebenarnya yang harus kita teliti adalah mulai 40 sampai 47. Di mana dalam satu kelompok surat ini dibuka dengan Hai Bani Israel. Dan 47 juga ditutup dengan Hai Bani Israel. Berarti antara 40 dengan 47 ini benar-benar dikhususkan kepada Bani Israel. Malah ini Al-Quran yang dari Saudi, yang dari terjemahan sana, dibuka pun 40 peringatan Tuhan kepada Bani Israel. Perintah dan larangan Tuhan kepada Bani Israel. Oke, sudah kita baca. Hal yang paling nggak enak kalau ini memang peringatan untuk Bani Israel secara sejarah ya. Ya. Coba dilihat ayat 45. Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. demikian berarti. Berarti perintah ini untuk Bani Israel. Ini dikepung oleh surat Hai Bani Israel dengan 47 Hai Bani Israel. Di sini tulis peringatan untuk Bani Israel. Nah ini. Kalau kita ngomong Bani Israel secara sejarah, berarti ayat ini bukan untuk kita. Tapi kalau kita ngomong Bani Israel secara sains, ini untuk kita. Jadi akhirnya kita bisa membedakan ya, mana kata Fir'aun secara sejarah, mana kata Fir'aun secara sains. Mana Bani Israel secara sejarah, yang merupakan anak turunnya Yakub alaihi salam, atau mana nama Israel secara sains. Jadi yang dimaksud Israel secara sains adalah sebenarnya orang-orang yang kurang sukses. Itu orang-orang yang sukses. Itu secara sains. Bayangin, finish itu kurang satu langkah ya. Jadi secara dunia sebenarnya mereka disebut adalah Bani Israel adalah untuk kelompok kaum yang sukses. Sehingga ayat 40-47 itu sebenarnya dikhususkan untuk orang yang sukses. Jadi kita nanti pelajari 40-47 ini sebenarnya perintah untuk orang yang sukses. Orang yang gak sukses, ayat lainnya masih banyak. Jadi secara sejarah Bani Israel adalah anak keturunan Yakub alaihissalam. Secara sains Bani Israel adalah kelompok orang-orang yang sukses. Sehingga Allah menaruh perhatian lebih kepada orang-orang ini. Dan kita mulai bahas ayat 40. Setiap kata Israel di sini saya langsung ganti dengan orang yang sukses ya. Hai kelompok orang yang sukses, ingatlah nikmatku yang telah aku negarakan kepadamu. Jadi dipanggil untuk orang yang sukses. Ingat nikmat Allah yang telah dianugerahkan. Apa itu? Kesuksesan tersebut. Dan penuhilah janjimu, niscaya akan penuhi janjiku. Di sini ada question mark. Penuhi janjimu. Dan Allah akan memenuhi janjinya. Kita nggak belum tahu di sini apa yang harus dipenuhi oleh orang yang sukses dan apa yang tidak dijanjikan Allah. Nggak ada di redaksi ini sebenarnya nggak perlu ditafsirkan terlalu berat. Inilah sebenarnya si berjumlah ya dalam nawusorof ya sesuatu yang mirip kalimat tapi ini nggak bisa disebut kalimat karena belum ada kejelasan. Jadi penuhilah janjimu. Kita bisa tanya apa yang harus dipenuhi oleh yang orang sukses. Sehingga setelah dia memenuhi hal tersebut, apa yang bakalan dia terima dari Allah? Ternyata jawabannya ada di 47. Ternyata redaksinya lain, walaupun di depannya sama. Ya. Dulu ya. Orang titip mobil nggak bisa keluar. Oh, oke. Lain kali ya. Kenapa? Agak sakit tak? Enggak. Orang titip mobil di dalam nggak bisa keluar. Oh, enggak keringin. Oke. Pak Tuhan ya. Iya. Lihat mata itu. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku. Nah, ternyata kalau dia sudah melaksanakan janjinya, ternyata Allah akan melebihkan dia. Jadi ini ada sebuah timbal balik. Nah, sekarang kita kalau kita sudah sukses atau kita ingin meraih sukses, langkah apa yang harus kita lakukan agar kita dilebihkan oleh Allah? Lakukan ayat 40-46. Ya, 47 kan janjinya di bagi. Nah, sekarang kita bahas apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah diberi sukses oleh Allah sehingga kita bisa dilebihkan oleh Allah atas umat-umat, atas apa ya, orang di atas rata-rata lah. Jadi kita dibuat Allah menjadi orang di atas rata-rata. Karena menjadi sukses itu nikmat. Tapi bagaimana sukses dan selamat, itu lain lagi urusannya. Kita diberi sukses oleh Allah, itu nikmat. Tapi apakah kesuksesan kita bisa menyelamatkan kita? 40-46 itu yang harus kita lakukan. Jadi Bani Israel, silakan dia sukses, tapi sebelum dia melaksanakan 40-46, dia juga gak bakal bisa lanjut. Sebenarnya ini kita gak perlu ngomong masalah apa, karena Al-Quran itu dalinasi, dan siapapun yang melaksanakan isinya Quran pasti dipenuhi oleh Allah, karena Allah Maha menepati janji. Jadi pertama yang harus dilakukan oleh orang sukses adalah dia harus yakin kepada apa-apa yang diberikan Allah kepada dia. Ini ayat ini langsung saya artikan. Jadi tips untuk orang sukses supaya menjadi lebih dari atas rata, di atas rata-rata adalah dia harus yakin dengan apa yang telah diberikan Allah. Dan rata-rata orang yang sukses itu rata-rata orang yang gak kenal takut. Senang berisiko. Orang yang sukses rata-rata keyakinannya dia sudah memang jauh lebih tinggi. Dan ini Allah nantang lagi, kalau kamu mau lebih tinggi, yakin dengan apa yang saya berikan. Itu trik sukses pertama. Dan orang yang sukses jangan sampai sombong. Janganlah menjadi orang kafir. Jadi kalau orang sudah sukses, dia sombong, tinggal nunggu waktunya. Jadi ayat 46 mengajari ke kita harus yakin dengan apa yang diberikan Allah. Berarti dia punya self-confidence yang sangat tinggi memang. Cirinya orang sukses. Dan kedua, dia jangan sampai tinggi hati. Dan kita sudah tahu, gak usah lihat Quran pun, orang yang banyak tinggi hati juga pastilah, pasti hancur. Cuma di sini karena Al-Quran itu dalinas, dia mengingatkannya. Dan janganlah menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Secara akidah, memang kita jangan menjual ayatnya Allah. Secara akidah. Tapi secara sayat, kita jangan mudah mengumbar teknologi atau ilmu yang diberikan Allah. Itu harus diminis, dikelola dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, ada orang yang menyalahgunakan training untuk sukses. Itu harganya memang jauh-jauh mahal. Trik-trik untuk menjadi sukses, itu ada kelasnya. Dalam artian apa? Kalau ingin lebih sukses lagi, jangan ngomong serampangan. Kalau kita udah sukses, ingin lebih sukses lagi, jangan ngomong serampangan. Ini Al-Quran ngomong. Jangan menukar ayat-ayat Allah dengan ayat-ayat sedikit. Rasulullah bilang, diam atau ngomong yang baik, itu jauh lebih berharga. Dan secara bisnis, kalau mau sukses, jangan menukar dengan ayatnya dengan harga sedikit. Kita juga tahu, karena kita lebih paham masalah bisnis daripada sini. Jadi orang-orang untuk bisnis, jangan menukar sesuatu dengan harga yang murah. Kita tahu itu ciri orang sukses. Enggak tahu. Ini Al-Qur'an ngajari. Al-Qur'an petunjuk untuk segala sesuatu. Dan ingat, ini namanya biniyah. Semuanya balikkan niat. Kita mau sukses untuk dunia, monggo. Kita mau sukses untuk Allah, monggo. Karena enggak ada orang yang tahu. Tapi Al-Qur'an mengajarkan semuanya. Bisa dengar itu? Karena kalau kita, misalkan Al-Qur'an mengajarkan mutakin. Apakah kita benar-benar takwa atau enggak kepada Allah? Enggak ada orang yang tahu. Tapi secara pelajaran, mutakin ada caranya. Tapi setelah orang itu mengetahui caranya, apakah dia benar-benar takwa atau tidak, itu sudah bukan urusan orang lain. Sama dengan ini, apakah ini dibuat kebaikan untuk Allah atau tidak, Al-Quran ngajari untuk jadi the best. Dan yang kedua, jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan jangan sembunyikan yang hak sedang kalian mengetahui. Penyakit orang sukses adalah dia tidak mau disaingi. Sehingga sering di kantor misalkan, oh ini Pak, itu kan buatannya itu. Alah beli saja lah, biar saya yang ngomong. Ini penyakitnya orang sukses. Al-Quran ngajari, jangan seperti itu. Hargai pendapat orang lain, hargai hak cipta orang lain. Jadi di sini sebenarnya kalau ingin lebih sukses lagi adalah jangan sembunyikan yang hak itu sedang kalian mengetahui. Kalau itu memang ciptaannya orang lain, kalau itu orang lain yang menggunakan, kalau orang lain yang, kita harus ngomong, jangan pernah menyembunyikan. Karena penyakitnya orang sukses itu satu, pasti dia nggak mau tersaingi dan dia pasti menyembunyikan data yang dia tidak mau, di situ dia merasa ada kompetitor. Ini penyakitnya orang sukses dan Al-Quran mengajarkan untuk lebih sukses lagi, jangan seperti itu. Dan kedua, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Di sini dirikanlah sholat. Secara akidah, sholat 5 waktu kita. Tapi secara saya, sholat adalah tunduk dijulatkan yang menguasai diri kita. Kalau di sini kita bilang Islam bagi Allah. Sholat juga menundukkan apa yang kita kuasai. Meminis apa yang telah diberikan oleh kita. Jadi orang yang sukses, kalau dia ingin lebih sukses lagi, tunduk sama yang di atasmu, dan bisa manage mana yang di bawahmu. Ini sebenarnya sudah aturan manajemen tingkat tinggi. Ini hongren pelajaran terakhirnya sebenarnya nggak sampai di sini, tapi Al-Quran melanjutkan, dan ini adalah pelajaran untuk manajemen karir sebenarnya. Di sinilah makna sebenarnya. Sholat. Kalau yang dulu kan sholat kan memang tunduk dijulurkan kuasa diri kita. Nah, tapi ini langsung bahasa sholat, saya transfer ke bahasa bisnis. Berarti orang yang sholat di sini adalah orang yang tunduk pada atasannya dan dia bisa menundukkan bawahannya. Manajemen. Tunaikan zakat. Selain dia bisa memanage atasan dan memanage bawahan, dia juga harus bisa memanage energinya. Karena zakat di sini adalah zai, energi. Atau memanage keuangannya dia. Kalau orang yang sukses tidak bisa memanage keuangannya, dia tidak bakalan bisa lebih. Dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Anehnya satu. Di depan sudah ada sholat, kenapa ada kata rukuk? Coba terangkan. Rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Pada di depan dan dirikanlah sholat. Berarti rukuk di sini punya makna khusus. Karena kata sholat sebenarnya lebih global. Karena di dalam sholat ada rukuk, ada sujud. Tapi kenapa rukuklah beserta orang-orang rukuk? orang ruku orang gimana? Saya bypass. Orang yang ruku nanti keterangannya per huruf adalah orang-orang yang mendapat tugas. Orang-orang yang punya visi. Setiap orang yang disukseskan oleh Allah di dunia ini, pasti dia Allah punya tujuan yang harus dilakukan oleh Allah. Jadi orang-orang yang sukses sama Allah tolong kumpul mbek wong dan semua sama-sama. Ke bawah silakan berdelegasi. Agar apa? Agar bisa lebih konsentrasi lagi kepada yang dituju. Jadi kalau kita laksanakan perintahnya ini, saya bisa jamin kita bakalan lebih sukses lagi. Tapi juga jangan salah kira untuk melaksanakan bisa memanage atasan sama bawahan, bisa memanage manajemen, kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama punya sisi, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Dan itu butuh gemblengan. Tidak bisa kita sekarang seperti ini, besok langsung berubah. Ini butuh step yang agak panjang. Jadi orang yang sukses, kalau ingin di atas rata-rata, jangan ngurusi hal-hal yang gak penting. Kumpul dengan orang-orang yang punya visi. Kasarnya satu, ojo kumpul dengan orang yang kita bustok. Tinggalkan. Ekstrimnya seperti itu. Orang yang gak punya tujuan hidup, orang yang gak punya motivasi hidup, tinggalkan. Ditinggalkan di sini dalam artian bukan dalam arti negatif ya. Dia punya sesuatu tapi orang yang ini bukan ditinggalkan tapi ini lain untuk disiar ya. Silakan dia dibina, silakan apa. Tapi jangan dibuat pening. Karena dia punya tugas yang lebih penting. Ini delegasikan. Kasih orang untuk training mereka. Dan kalau kita tahu, ulama-ulama kita pun juga seperti itu. Dia menangani sesuatu hal yang penting-penting, yang bawah sudah ini tugas, ini tugas, ini tugas, ini tugas. Dia konsentrasi untuk sesuatu yang lebih tinggi. Ini sebenarnya menjadi lagi. Jadi orang yang ingin sukses, nah, Al-Baqarah 44. Mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan dan kalian? Nah, ciri khas orang sukses adalah dia gampang nyuruh orang karena dia udah bos. Tapi ternyata Al-Quran mengingatkan lain. Kalau ingin lebih sukses lagi, jangan pernah menyuruh orang sebelum kita sendiri bisa mengerjakan. Jangan sekali-sekali menyuruh orang lain mengerjakan sebelum kita sendiri bisa mengerjakan. Ini adalah anjuran Allah. Dan ternyata ini sudah diaplikasi oleh orang-orang. Mereka gak bakal nyuruh orang kalau mereka belum melakukan. Setelah sedikit orang barat yang mana, rata-rata orang barat ini orang-orang yang sudah punya strata ya. Itu satu. Karena apa? Kalau kita sudah nyuruh ke orang lain, kita pasti mulai lebih bodoh lagi. Siapa sudah bertindak sebagai bos, otomatis dia udah lengah. Karena tinggal nyuruh. Padahal dia belum tahu. Nanti begitu ada kesalahan, dia tidak bakalan nemu solusi. Kenyataan satu, dia cuma paling ngertak-ngertak orang yang dia suruh. Kenapa kamu kok salah? Kenapa kamu begini? Dan keuntungannya orang yang dia bisa melakukan gak menyuruh orang sebelum melakukan, dia gak paham ditipu. Pak, ini mana? Pak, ini. Tes. Kocok lah macam-macam. Ini. Nek, gak bisa ngomong gak bisa. Kocok aja nama. Kalau kita ingin sukses, jangan pernah menyuruh orang lain sebelum kita bisa melakukan. Dan ini memang penyakit. Kadang-kadang kita sudah sukses sedikit, baru naik daun sedikit, mulai handphone ini, dan kita sudah nggak pernah menyentuh apa yang harus segera sebulan ini kita harus lakukan. Dan 45, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Nah, di sini kita perlu pemahaman makna kata sabar dan makna kata sholat. Dan juga kenapa kata sabar itu di depan daripada kata sholat. Kenapa kok bukan minta pertolongan dengan sholat dan sholat. Nah, rata-rata dari kita kurang memahami makna kata sabar itu sabar sendiri. Makna sabar sendiri adalah sebenarnya simpel ya. Secara cepat, sot menundukkan, bak ruang berputar. Kalau ruang berputar adalah sebagai elektron mengelilingi atom. Jadi kita bisa menundukkan, kita bisa tahu di mana sebenarnya posisi. Itulah orang sabar, salah satunya. Jadi orang yang sabar adalah orang yang tahu di mana posisi dia. Jadi kita mau pengen sesuatu, tapi kita nggak tahu posisi kita, sehingga apa yang kita minta kadang-kadang berlebihan. Atau dia sudah tahu posisinya di lintasan ketiga, dia minta jadi lintasan ke satu. Bukannya Allah nggak mengabulkan, tapi orang ini yang nggak tahu diri. Orang yang sabar, salah satu mana sabar adalah tahu diri. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita minta tolong ke orang juga harus tahu diri. Kita pengen jadi presiden, tapi posisi masih seperti masalah. Kalau Allah nggak ngijabah, loh, kalau Allah nggak ngijabah, ini salahnya Allah atau bukan? Loh, bukan. Inilah sabar. Sabar, Pak. Nah, setelah sabar kita disuruh meminus lagi hubungan kita antara atas dan bawah kita. Itu caranya minta tolong. Sob juga bisa menurunkan, Pak Rok. Jadi, orang sabar itu juga jangan boleh terlalu memandang terlalu jauh. Apa yang ada di dekat kita. Jadi, kalau kita minta tolong sama Allah untuk solusi, enggak usah jauh-jauh. Perhatikan di sekitar kita. Pasti di situ Allah mengasih hikmah. Cuma kadang-kadang kita melihat jauh, lupa dengan apa yang biasanya Allah ngasih petunjuk dengan apa yang di sekitar kita. Dan ingat, Allah sangat dekat. Sebenarnya apa yang diberikan tunjuk ke kita itu enggak pernah jauh-jauh dari posisi kita. Nah, ini 46. Meyakini akan menikmati Tuhannya dan dia akan kembali. Jadi orang yang sukses, kalau dia pengen di atas rata-rata, dia harus punya visi melebihi dari orang-orang lain. Jadi kalau orang lain punya jangka panjang, dia punya jangka lebih panjang lagi. Kalau orang sudah melaksanakan 40 sampai ke 46, maka yang dijanjikan Allah adalah aku akan melebihkan kalian atas segala umat. Terserah. Kadang-kadang kita pengen sukses, tapi kita nggak tahu mau kemana, dan kita nggak mau melakukan apa yang diperintahkan. Sehingga pada waktu kita nggak sukses, nyalahin Allah. Kenapa demo gue nggak dikabulkan? Nah, gimana mau dikabulkan? Dia nggak memenuhi prosedur yang telah ditentukan Al-Quran. Lah, secara akidah kita tinggal baca apa yang tersurat tadi. Jadi Al-Quran memberikan seluruh visi bagaimana kita memenangkan fight di dunia ini. Sukses, lebih sukses lagi. Dan secara akidah Al-Quran juga lebih sukses lagi sampai kepada akhirat. Dan kalau kita perhatikan rata-rata secara metodologi ilmiah ini memang masuk kepada aturan-aturan metodologi. Baca buku-buku yang malik, ekonomi dari barat, dari ini, dari apa, isinya Al-Quran. Cuma mereka melihat ayat Allah, ayat-ayat yang hidup, mereka sadur, mereka pelajari, dan mereka tulis. Kita sebenarnya sudah dimudahkan oleh Allah, diberi Al-Quran, si nono-nono gak usah dulok, sing repot-repot, langsung poin. Tapi kadang-kadang kita lengah melihat Al-Quran, hanya kalau kita urusan akidah, kita melihat Al-Quran. Tapi untuk lainnya, kita lihat orang Barat. Yang justru orang Barat sendiri sebenarnya menemukan ilmu itu dari ayat-ayat Allah. Mereka nggak buka Al-Quran, tapi mereka membaca ayat-ayat Allah yang ada. Lah, kita bulo ini Al-Quran adalah rangkuman dari ayat-ayat Allah yang ada. Jadi kita ini sebenarnya umatnya sangat dipermudah oleh Allah ya. Jadi Allah, sunnatullah, kitabullah, suratullah, ayatullah, Allah lagi. Coba kalau kita putar ya. Allah, sunnatullah, alam semesta ini kan. Kitabullah, Al-Quran. Suratullah, Al-Fatihah. Ayatullah, Al-Fatihah nomor 1. Isinya Al-Fatihah nomor 1. Allah ya. Dibalik lagi ke atas. Jadi Allah meliputi segala sesuatu. Terserah kita mau dari mana kita melihat. Kita bisa melihat dari sunnatullah atau kita bisa melihat dari kitabullah. Kalau kita melihat sunnatullah, ya perhatikan apa yang diciptakan Allah. Tapi kalau kita mau belajar dari kitabullah, ya sini pelajari ayat sama apa-apa yang ada. Dan semuanya sama-sama sulit. Alhamdulillah, ini buat yang kamu bahkan tahun. Ini sukses bisa untuk pribadi juga bisa untuk kamu. Kalau kita bisa melihat ini, kamu saat ini. Berarti ada salah satu dari 40 sampai 46 yang dilanggar. Ya, iya, jadi ada kalau tadi kan ada pasti bilang ada harus punya visi sama. Ya. Kalau kita perhatikan perjalanan Rasulullah sama para sahabat waktu sukses ya, sampai mendelegasikan, ya. Delegasi buat penuh tanah, penuh sana dan sebagainya. Karena memang ada visi ya. Jangan umat Islam sekarang kan enggak sudah. Ya, di sini berbeda-beda. Karena firqoh. Ada yang di politik, ada yang di rumah, ada. Visinya sudah berbeda-beda. Dan Islam mulai pecah setelah pecah visinya kan? Iya. Muawiyah dengan? Mulai. Ya. Jadi masuk. Ya. Jadi memang gimana kita mau rusak kalau sudah. Jangankan ngomongkan kelompok dua orang aja kalau sudah visinya berbeda. Kalau di sini itu gak bisa sukses. Sewang-sewangan gitu. Ngomong-ngomong rumah tangga juga. Mana rumah tangga itu sukses kalau suami istri sewang-sewangan sampai anak daripada sewang-sewangan. Terus yang ayat yang ke-44 tadi itu gak sama dengan asofat yang surat asofat nomor 2 ya. Ya Allah tidak manu orang yang beriman jangan lupa mengatakan apa-apa yang tidak berbuat. Terus ayat berikutnya Allah berkata kepada orang-orang yang minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Itu di Al-Quran 2. Yang satu ditujukan yang dikepung oleh Bani Israil. Ya ayyuhal dina amanu. Satunya untuk ditujukan orang-orang yang beriman. Iman dari kata minun. Sesuatu kepada ketentuan. Orang yang punya pola pikir dari pikir. Sama aja sebenarnya. Hei, orang-orang yang diutak. Hei, orang-orang yang beriman. Aku kira-kira jawab, aku tunggu-tunggu. Nah, memang dipanggil ya. Ya, ayo, tidak amanu. Kutiba, alaikum, ya. Hei orang-orang yang emang sing diutak, kon tak kongon poso. Supaya tak takon berpikir kan, mikiro. Kena apa kon gak kongon? Nek gak diutak pak, gak dikongon mikir pak. Ya, ya mungkin dikasih tugas pak. Jadi orang aman itu senang ya. Lagi. Kalau salah ditujukan dua itu. Cuma yang di ya Aludina Amanu enggak ada janji apa-apa. Kalau yang ini dijanjikan dilebihkan atas segala umat. Saya tertarik dengan yang tadi yang ayat 43 tadi. Karena beberapa tafsir yang saya baca itu kan enggak sampai karena mereka enggak membahas dari huruf-huruf. Sehingga maknanya itu menjerumuskan AED berpikir. Jadi orang-orang yang ini salah satu ayat yang digunakan untuk puasa bersama. Ya bisa juga. Tapi kalau orang bersama aja memang itu visinya bodoh. Kalau orang bersama seperti itu kan gitu. Ini kalau aneh. Iya. Tapi saya lebih cenderung kepada lek sholat, wes mau ya. Apa kok orang mana rukuk dia? Orang rukuk. Ya kita contoh gitu. Jadi, masih sholat, lek di sini gak podo, gak tempuh. Gak bisa melakukan, gak bisa berjamaah. Ya kita masih meleng. Terus ngomong dewe. Berjamaah itu kan orang yang satu visi. Saya ingat dengan sabdanya apa? Umar. Umar itu pernah bilang begini. Islam itu jamaah. Iya, kesatuan. Jadi kalau bukan jamaah, bukan Islam. Dan jamaah itu sistem. Nah, jamaah sistem juga visi kuat. Jadi kalau orang boleh dikatakan kalau misalkan jadi dasarnya wong kudu sholat berjamaah ya. Boleh, tapi kan mereka hanya kumpul. Sing-sing. Iya. Sampai ngomong kemarin masih jamin kumpul wong-wong itu. Tapi kan orang kan gak datang ya, bisa kali kumpul kan lo teman. Dan akhirnya visinya beda-beda. Nah, sehingga gak, walaupun dinamakan masjid jami, ada orang yang merasa gak punya masjid itu. Aku di masjid dewe. Sehingga sebenarnya ada sesuatu yang lucu. Sudah ada masjid jami, si ono masjid jalan, ono masjid iki. Itu sebenarnya gak pernah ada di dunia Islam. Rutin ini pernah. Yo kok masjid dibongkar ya masjid lebih bukan lah. Nah, ini ngomong pada sisi jamaah. Harusnya seperti di masjid haram kan? Masjid siji kan? Ya wes. Jadi terpusat di situ dong. Dan yo masjid haram kan? Jadi nggak ono masjid itu hati apa? Semuanya satu kesatuan satu visi. Cuma untuk menampung jamaah di area tersebut disesuaikan dengan daya tampung seperti di Saudi kan akhirnya justru di Saudi bangun masjid lebih sulit ya. Tapi nanti lagi misalkan untuk ayat sholat mendekat loh pak sak masjid sak jalan mau timbul sholat kaki masjid jalan orang beda kalau mereka tuh mau berpikir seperti itu loh ya. Ya kalau kita juga mau satu visi. Nah ya itu indah sih pak kalau mau diterapkan. Main tapi di situ juga hanya bukan berukur lah bersalin rukuk. Kita harus memanage hierarki, satu, dan kedua harus bisa memanage juga energi, kekuatan. Tanpa kita bisa memanage kekuatan, betul. Walaupun kita rukuk bareng-bareng, sama saja. Kita punya energi besar, kita punya satu visi, tapi kita gak bisa memanage hierarki, hancur. Ya, apa yang sampai? Masalah ini kalau kita melihat Rasulullah di tengah, ketika kamu berjalan dua orang, maka harus duduk. Sopo sing mimpin. Kalau sudah mimpin itu, berarti kan harus kita ada taat pada tangan. Terus sing jadi imam, sing jadi makmum, dia harus duduk. Ya, aturan-aturan yang telah ditentukan. Sudah bagusnya. Ya, makanya kan ini petunjuk untuk yang sukses. Betul. Akhirnya gak salah kan ini gak sukses. Salah ini kalau orang gak sukses. Mas, kata ayat sendiri itu tadi mas, jelaskan ayat, kata ayat, jangan kau menukarkan ayat-ayat Allah. Tadi itu kan diartikan ayat-ayatnya ada macam teknologi. Jangan ditukarkan harga murah lagi. Nah, ayatnya sendiri itu gimana? Ayat, janganlah menukar ayat-ayatku dengan harga murah. Kata ayat sendiri adalah alif, ya, ta. Alif, awal, alif. Ya, segala sesuatu tak elemen. Jangan kita pernah mengeluarkan elemen-elemen. Kita harus mengeluarkan kalau sudah sendirinya. Nah, satu-satunya gak boleh dibongkar ya. Kayak orang buat roti itu kan anu menunggu-nunggu gak boleh dibongkar. Saya kepaksa-kepaksa semua aja dadal formula. Maksudnya ini saya nyampe, paham ya? Iya. Kepaksa-kepaksa. Kalau diartikan gini mas, apa? Kita jual ayat. Kita jual biar dapat bayarannya gitu gimana? Sebenarnya itu masalah istilah ayat Al-Qur'an misalnya kita jual. Lah yang dimaksud ayat di sini adalah ayat alif ya ta ya. Yeah. Alif itu awal, mula, pertama, ya segala sesuatu, ta apa? Elemen ya. Elemen diri bagian part. Orang yang sukses jangan pernah mengeluarkan produk setengah jadi. Produk setengah jadi. Jangan pernah menjual part per part. Juallah secara utuh. Jadi. Dan itu memang nilainya jauh lebih tinggi. Dan sakepok-sakepok ini jangan menjual apa sih elemen dasar itu? Formula. Kalau bahasa itu kan merendahkan diri. Bisa enggak? Enggak, ayat. Di sini ini yang ngomong ayat. Artinya itu mengorbankan kita sendiri. Ya gini, seperti ada pilihan juga. Kan, ya, oh ini masuk ke tak diri ya? Ya jadi gini, ada katanya, katanya dengan tadi itu yang ayat sebelumnya tentang mencampur adukan. Jadi berseru batil, tapi tak fokus. Dilakoni bang, dilakoni dalam arti ya sapopois ini dia sebagai seorang leader tadi itu kalau gambarnya gini, jadi dia menjual keyakinannya, menjual dia pengetahuannya dia. Hanya untuk tak tidur. Kalau kita saya ingin gambaran saya ini, seperti kasusnya Bilal, sama enggak ini menjual ayat itu. Bilal ketika, ayo Bilal kamu tak selamat dong. Mungkin kamu mau keluar dari mana ya. Tawaran yang disampaikan oleh para kafir Quraisy kepada Rasulullah. Terus Rasulullah apa nanti ini para Islam? Kon jalo. Itu secara akidah. Ya. Boleh. Diartikan itu. Enggak, ya. Ini kita ya. Ayat ini tak transfer ke bahasa bisnis. Bahasa ya. Saya. Ya. Jangan menyinggung anak batin. Misalnya gini, ketendurungan kita, kalau anak buah kita membuat prestasi, rata-rata kita tutupi pada waktu laporan di atas. Itu enggak boleh kalau ingin lebih sukses lagi. Kalau kita berikan saling bagi, kita berikan anu fair. Sebenarnya harus fair, bahwa ini kinerja. Malah saya sendiri di kantor berdua ada apa tiga boleh pada waktu owner telepon dari tali. Ya, urusan you make something good. No, it's not me. It's you to make it. Di telepon owner tanya, kamu sukses kamu berat. Dia langsung bilang, tidak itu bukan aku, itu Didi yang. Mani bang, dan dia nggak takut apa-apa. Kecenderungan kalau orang sudah sukses, matinya dia sudah mulai nutupi orang lain. Dia kan takut nanti dia tuh nggak beli ke kita orang-orang yang sukses. Ya. Islam nggak ngajarkan gitu. Ya. Kalau pengen lebih sukses lagi fair. Akhirnya apa? Kita nggak nanam permusuhan dengan orang. Betul. Dan orang pun kalau dia naik karir dia tahu. Kita juga nggak nutup-nutupi dia. Tapi karena kita nggak punya self confidence, sehingga kadang-kadang kita takut kalau kita disalib sama orang lain. Betul. Tapi ingat, orang itu boleh sukses. Tapi begitu dia menyembunyikan data, Al-Quran jamin, kamu nggak bisa lebih daripada itu. Karena cara jangan menyembunyikan yang hak padahal kamu mengetahui. Yang sering di dunia bisnisnya macam itu. Sehingga kalau ada orang yang berbuat semacam itu, karena ini Al-Quran, saya sendiri akhirnya bilang, orang itu cukup sampai di sini. Allah nggak mungkin ngasih lebih. Lihat aja kan, mentak, jelas. Sunatullah yang berjalan. Allah maha memenuhi janji. Tapi juga ingat, jangan menukar rakyat tawar dengan harga rendah. Dalam artian, kalau kita jadi bisnis, jangan pernah mengeluarkan formula-formula yang kita miliki. Semua dikeluarkan dalam berupa bentuk paket. Kalau Harmoko bilang, itu nilai tambah. Jadi orang yang sukses, orang yang nggak pernah jual bahan baku. Justru dia yang beli bahan baku, dia olah, sehingga menjadi produk siapa. Itu ciri-ciri orang yang sukses. Dan kebanyakan kita apa? Kita selalu jual bahan alam mentah. Dan negara yang semacam itu, berarti sudah bisa dipastikan dia nggak bakalan sukses. Quran lagi bang. Dan lihat negara-negara maju, yang mereka lebih di atas rata-rata, jarang trader masalah bahan. Justru dia yang murah, yang beli produk mentah dari negara lain. Indonesia ada pernah kita dengar Indonesia negara miskin pak? Ada nggak? Sebenarnya kita ini nggak ngomong Indonesia toh ya. Nggak ini ya. Karena nggak, lebih luas lagi. Kita ngomong negara muslim. Rata-rata kita cuma pinter jual bahan alam. Padahal nilai yang tertinggi itu sudah bahan pakai. Tapi di situ butuh ilmu, butuh teknologi, butuh kesabaran. Itu butuh sholat, butuh zakat, butuh ruku ya. Secara akidah kita iya. Kita sholat, kita zakat, kita ruku. Tapi secara sains, kita ini lalai terhadap sholat kita. Kita lalai juga minum zakat kita. Kita juga nggak pernah punya visi yang sama. Coba perhatikan ayat 40 sampai 46 ini tadi. Lihat di negara sukses dan lihat di negara ketiga. Rata-rata negara maju pasti mengaplikasi 6 ayat tadi. Dan rata-rata negara ketiga pasti nggak melaksanakan 40 sampai 47. Jadi tadi Jakarta itu nggak diadakan sudah diperbaiki ya? Nggak, manajemen energi. Tunaikan zakat. Jai, energi kan? Kaf ditujukan sifat diri. Tunaikan. Jadi apa-apa yang bisa diperbuat oleh diri ini harus kita tunaikan. Dikeskan. Jadi kita suruh misalkan kita bisa berpikir ini suruh zakat. Kita bisa bergerak. Sebenarnya kita suruh zakat. Dengan pergerakan kita bisa dapat uang. Tunaikan. Makanya waat itu zakat ya. Mesti di depannya ada tunaikan zakat. Wa aqimu sholat. Ini enggak ada. Jadi energi apapun usaha yang bisa dilakukan oleh diri, itulah zakat. Dan itu di Islam disuruh menunaikan, disuruh ngitung, disuruh mencairkan. kenapa harus dicairkan? Agar bisa di-sharing. Tapi kalau belum dicairkan, nggak bisa di-sharing. Coba kalau ini masih es bungkul, bisa nggak dibagi? Dicairkan dulu, digaskan, baru di-sharing. Secara kita itu ada haknya orang lain. Makanya orang-orang yang di luar non-muslim, akhirnya mereka menciptakan sistem hampir sama dengan zakat, tunaikan zakat, yaitu pajak. Zaman Rasulullah nggak ada pajak, yang ada zakat. Nggak ada departemen pajak, yang ada baitul mal. Nah, kita yang bingung dua-duanya ada. Tapi nggak beda sampai. Jadi itulah yang benar-benar diajarkan oleh Al-Quran, yang diajarkan oleh Islam. Dan ingat, dinul Islam bukan hanya masalah kita. Dinul Islam adalah keseluruhan petunjuk untuk hidup ini. Kalau Gontor bilang itu, dinul Islam adalah oksigen. Jadi sudah nggak bisa dilihat, nggak bisa apa, tapi semuanya sudah masuk ke dalam tubuh. Begitu juga dengan dinul Islam ini, kalau kita anggur sini, berarti Islam itu juga bukan masalah akidah saja. Tapi seluruh apa yang dilakukan oleh aktivitas tubuh itu disupport oleh sikit, itu harus disupport oleh aturan-aturan Islam. Itu dinul Islam. Sehingga kalau kita terlalu picik, dinul Islam hanya masalah akidah. Sehingga yang akhirnya Islam mengajarkan teknologi, mengajarkan untuk maju. Karena kita hanya memandang dinul Islam masalah kita, sehingga akhirnya kita terpuruk. Islam adalah semuanya. Islam rahmatan lil alamin, Al-Quran rahmatan lil alamin, sehingga kita pun bisa menjadi saksi untuk perbuatan orang lain, dan kita menjadi makhluk yang utama. Dan ingat, Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak berasal dari kata kholq. Ini gak pernah dibahas oleh ahli tafsir. Kholq itu kreasi. Aku disuruh untuk menyempurnakan kreasi. Karena di situ ada alif, berarti kreasi yang terbaik. Jadi Rasulullah diutus itu untuk menjadikan makhluk yang manusia itu sempurna, untuk menjadi paling sempurna. Jadi siapa yang paling baik, itu adalah akhlaknya yang paling baik. Akhlak bukan hanya masalah ini, semua di dunia ini mempunyai tata krama, itulah akhlak. Sebenarnya akhlak itu ya tata krama itu. Di bisnis ada tata krama, di pergaulan masyarakat ada tata krama, di agama juga ada tata krama. Dan agama itu sebenarnya tata krama hubungan kita dengan pencipta, kan? Makanya oleh Allah, kalau aku gampang, dosamu tak ampuni. Tapi masalah tata krama ini harus benar-benar diaplikasikan agar kita sukses. Nah, sementara ini kita belajar dinul Islam hanya untuk vertikal. Tapi secara sains, kita nggak mengambil untuk horizontalnya. Yang diambil di horizontal di sini karena masalah kita, is masalah jangan punya dosa dengan orang lain. Harus minta maaf. Yoyo kumpul yang tak minta maaf. Tapi untuk detail aturan, kita nggak punya konsep ya. Tata krama konsep bisnis, tata krama konsep ini, berapa keuntungan yang harus dilayak, bagaimana ini harus diambil, kita nggak punya konsep. Sehingga konsep yang kita ambil pun akhirnya dari pelajaran ekonomi, anak sekolah ekonomi, dan karena Islam nggak pernah menerapkan konsep, sehingga konsep yang diambil adalah konsep dari orang barat. Kadang-kadang orang Islam menerapkan konsep, tapi karena konsepnya terlalu dibebani akidah, sehingga nggak real, nggak laku. Dan akidah di sini adalah akidah yang sempit, semacam al-munjid dengan lisanul Arab ya. Ulama-ulama kan komplain al-munjid, kenapa setiap nyebut ayat Quran di situ nggak ada bismillah, nggak ada gini. Lisanul kan dibuat itu. Akhirnya apa? orang nggak bisa membedakan mana untuk saya, mana untuk pelajaran kita. Ini terlalu bertele-tele, sehingga kalau untuk saya nggak laku. Ini yang harus kita kadang-kadang. Kita pinginnya semuanya serba the best, tapi kita salah menempatkan di mana yang harus penting, mana yang enggak. Karena kita juga paham bahasa saya sendiri, bahasa sastra sendiri, bahasa ini sendiri. Itu pertanyaannya. Nah, hebatnya Al-Quran, mulai sains, sastra, akidah, semuanya dibungkus dengan bahasa cantik yang sama. Itu hebatnya Al-Quran. Dan tidak ada bahasa di dunia yang seperti Al-Quran. Ya, seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.